بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Kita akan lanjutkan syarah atau penjelasan ringkas terhadap Alfiyah Ibnu Malik Finnahwi Wasarfi di dalam ilmu Nahu dan Sorob, sekaligus juga latihan di dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut terhadap pembacaan kitab, ya, qiraatul kitab. Sebelumnya kita sudah sampai kepada Al-Kalam, ya. Dimana untuk memahami sebuah kalam, itu kalam itu terdiri dari kalimat-kalimat, ya, kalimat terbagi kepada tiga, ya, isim, ismun, fi'lun, dan harfun. Kemarin dalam bait Alfiyah ini dijelaskan pembagian ciri-ciri, ya, ciri-ciri isim, kemudian ciri-ciri fi'il, dan huruf cirinya adalah tidak ada ciri, tandanya tidak ada tanda. Jadi selain tidak ada tanda dari isim dan fi'il, maka dia huruf. Nah, kemudian juga pembagian fi'il, ya, ada tiga. Fi'lun mudhari'un yalilam kayasyam, pertama mudhari. Wa madiyal apal bitamiz wasim, fi'lun madi, ya. Binuni fi'lal amri in amrun uhim, itu adalah fi'il amr. Ya, wal amru innam yakulin nuni mahal fihi wasnu nahu so wahayahal. Ya. Juga sudah dijelaskan ciri-ciri masing-masing, ciri mudhari, ciri madi, ciri amr. Nah, berikutnya kemudian membahas tentang al-mu'rab wal mabni. Mu'rab itu apa? Isim yang bisa berubah, sedangkan mabni tetap dalam satu keadaan. Nah, di dalam bab ini akan dijelaskan dari tiga ini, ya, isim ada yang mu'rab, ada yang mabni, fi'il ada yang mu'rab, ada yang mabni, sedangkan huruf semuanya mabni. Ya. Nah, maka dijelaskan di dalam walismu min humu robun wa mabni, ya, silakan dilihat artinya. Dan isim itu ada yang murob, ya, min humu rob wa mabni, dan ada yang mabni. Walismu min humu robun wa mabni bisa bagi minal huruf putih. Nah, di bait yang bagian bait yang kedua, ya, lisa bait itu menjelaskan sebab kenapa mabni. Ya. Maka Ibnu Malik menjelaskan terlebih dahulu tentang mabni. Jadi mabni dulu, tidak murab dulu. Mabni dulu dijelaskan, baru nanti setelah dijelaskan mabni kemudian murab. Jadi langsung disambung, ya, walismu min murabun wa mabni. Isim itu ada yang murab dan mabni. Nah, kenapa mabni lisa bahim minal hurufimun, itu alasan kenapa mabni. Jadi alasan kenapa mabni itu adalah lisa bahim minal hurufi, karena mirip dengan huruf. Mudni artinya dekat. Ya, lisa bahim mirip, karena mirip, lisa bahim minal huruf, dari huruf mudni, dengan dekat. Mudni itu dekat, artinya ada dekat kemiripan, miripnya dekat dengan huruf, ya. Jadi Di dalam Alfiyah ini Ibnu Malik menjelaskan alasan, ya, kenapa isim itu mabni. Alasannya hanya satu, karena ya ada kemiripan yang dekat dengan huruf. Ya, jadi kalau ditanya kenapa ada isim yang mabni, apa sebabnya isim itu mabni? Jawabannya adalah karena mirip dengan huruf. Nah, kemudian dijelaskan kemiripan-kemiripan dengan huruf itu. Ya. Dalam bait-bait berikutnya. Nah, yang kita tahu, kita sudah mempelajari pembagian isim mabni itu ada berapa? Satu, termasuk isim mabni itu domir, ad-domair, ya. Ya, ad-doma atau ad-domir, ya. Ini untuk ilil jinsi, artinya semua domir. Ya, domir. Yang kedua, ismul isyarah dulu. Isyarah. Yang ketiga, ismul saya nyusunnya sesuai dengan bait ini, ya. Saya nyusunnya sesuai dengan bait. Yang pertama ismul istifham dulu. Ya, ini disusun sesuai dengan bait ini biar nanti gampang. Yang ketiga al ismu syarti. Syarti. Yang keempat ismul isyarah dulu. Sesuai dengan bait. Kalau kalian paham nanti ini urutannya sesuai bait. Yang kelima wakannya batin anil fi'li bila ta'as. Nah, itu ismul fi'li dulu. Baru yang keenam ismul mausul. Ismul mausul. Jadi susunannya berdasarkan bait ini begini. Ya, kita kan sudah tahu ism domir, ismul istifham, syarti, isyarah, ismul fi'li, ismul mausul. Nah, beliau menjelaskan alasan kenapa ini disebut mabni, yaitu merinci tadi karena mirip dengan huruf. Mirip dalam apanya? Ya, mirip dalam apanya? Nah, ini dijelaskan masing-masing ini kemiripan dengan hurufnya dijelaskan. Satu persatu dari macam-macam mabni ini, ya, alasan kemiripannya dijelaskan. Makanya di situ dijelaskan, ya, walis mumin humu robun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni kasyabahil wad'i. Itu yang pertama, asyabahul wad'i. Ya, asyabahul wad'i. Apa itu asyabahul wadi? Asyabah itu mirip, wadi itu peletakan, artinya pembentukannya. Mirip dalam pembentukan katanya, pembentukannya. Mirip pembentukan kata bagaimana? Ya, di mana isimnya itu, ya, mirip dengan pembentukan huruf, yaitu ada yang satu huruf dan ada yang dua huruf. Ya, karena huruf itu kan hurufnya hanya apa? Satu dan dua. Satu dan dua. Jadi kenapa isim ini disebut mabni? Karena mirip dengan huruf dari segi pembentukannya. Ya, artinya kalau misalnya huruf itu kan satu huruf, misalnya B, satu huruf kan, ya. Nah, isim mabni yang ini juga sama satu huruf. Di situ contohnya fismai jitana, ya, fismai jinafi dalam ismai dua isim yaitu jitana. Mana yang isimnya di sini? Isma jik tanah. Dalam dua isim jik tanah, yaitu kalau jiknya kan fi'il ini mah. Ini sedang membahas isim dua, ta dengan na. Ya, ta dengan na. Ya. Jadi dalam contoh isim ta dengan na, fismai dua isim. Ya, dua isim maksudnya ta dengan na. Nah, ta dengan na ini mirip dengan huruf, miripnya dalam apanya? Dalam bentuknya. Artinya bentuknya itu terdiri dari satu huruf atau dua huruf. Kalau yang satu huruf contohnya ta. Ta ini berapa huruf? Satu, mirip dengan huruf bi. Bi satu huruf, atau misalnya di apa lagi? Yang satu huruf, yang a ya. Apa lagi? Fa, wa. Satu huruf kan? Ini huruf. Huruf itu kan satu huruf terdirinya. Nah, ini bukan huruf tapi isim. Tapi dia terdiri dari satu huruf, mirip, mirip seperti huruf dalam apanya? Ya, dalam satu huruf. Nah, kemudian yang kedua, dua huruf. Nah, ini dua huruf, ada nun dengan alif, dua huruf. Contoh yang dua huruf dalam huruf apa? Fi, dua huruf. Kemudian an, min, ila. Eh, ila tiga ya? Ala. Hah? Bi, Robi mah enggak ada. Bi, Bi itu mah dengan ya. Ya, ya artinya anak. Domin. Ya. Jadi dua huruf mirip. Jadi dalam syabahil wat'i itu adalah apa namanya? Mirip dengan huruf yang jumlahnya satu atau dua huruf. Ya, jadi satu, ya satu atau ya atau dua huruf itu yang disebut sapi. Nah, ada di mana ini isim? Di domir. Ya, jadi yang pertama sabahil wati karena mirip dalam jumlah hurufnya yaitu satu atau dua, ini ada dalam domir. Nah, maka macam isim yang pertama adalah domir. Ya, jadi kenapa alasannya domir dimasukkan ke dalam isim mabni? Karena dia mirip dalam ya, jumlah hurufnya yaitu satu atau dua. Ya kan, huwa, huma, hum itu kan kalau yang isi, kalau yang domir munfasir kan. Nah, begitu juga yang domir mutasir. Di semua domir itu ada yang satu, ada yang dua huruf. Ya, itu yang pertama. Jadi itu yang dimaksud dengan kasabahil wal'i fismai ji tanah. Nah, yang kedua syabahnya, syabah atau kemiripan wal maknawi, yaitu syabahul maknawi. Dari segi mana? Kalau tadi dalam segi pembentukan katanya yaitu satu atau dua huruf. Nah, yang kedua mah kemiripannya dalam makna. Ya kan, wal maknawi fi mata wa fi huna. Ini dikasih contoh. Ya. Dia miripnya dalam segi maknanya. Ya. Dia memberikan contoh fi mata dalam kata mata. Dan nah, kata mata. Nah, mata ini nanti bisa contoh untuk istifham, bisa contoh untuk syarti. Wa fi huna, huna contoh untuk isim isyarah. Gitu. Mirip dalam maknanya. Mirip dalam maknanya itu maksudnya gini. Ini kan mata maknanya istifham pertanyaan. Nah, ada huruf juga yang maknanya istifham, contohnya a. A apa artinya? Apakah? Ya. Nah, mana istifham ini? Ya, dia berhak untuk apa namanya? Dilakukan oleh huruf, yaitu a, apakah? Apakah ini kan pertanyaan istifham. Nah, kemudian ada kata huna, makna secara makna yaitu istifham mirip dengan huruf a. ya, maka dia ada kemiripan dalam makna istifham. Ya, karena istifham itu juga berhak ya dilakukan oleh huruf. Ya, atau dipakai oleh huruf makna istifham itu. Yang kedua makna syarat. Ya, makanya beliau hanya ngasih contoh dua, fi mata wa fi huna. Nah, mata, kata mata sendiri bisa untuk istifham pertanyaan. Kalau artinya pertanyaan itu kan kapan? Bisa juga untuk syarat. Kalau syarat artinya apa mata? Kapan saja. Ya, mata, mata tajlis, ajlis. Itu bukan pertanyaan, tapi apa? Syarat. Mata tajlis, ajlis. Kapan saja kamu duduk, saya duduk. Mata tasud, asud. Mata takul, akul. Kapan saja kamu makan, aku juga makan, aku makan. Itu syarat, bukan istifham. Ya, nah mata juga bisa masuk ke dalam syarat. Nah, kata syarat, ya kata syarat ini juga berhak, ya makna syarat ini berhak dipakai oleh huruf. Misalnya apa? In. In ini huruf bukan isim. In. In apa nih? Jika. In tajlis, ajlis. Sama. Ya in takul, akul. Ya in tasrob, asrob. Ya itu in. Nah, in ini huruf. Jadi ada kemiripan makna antara mata dengan in, yaitu syarat. Ada kemiripan. Jadi kemiripannya adalah makna, maka disebut syabahul makna maknawi, ya syabahul maknawi. Yang ketiga huna isyarat. Nah, isyarat juga sama. Isyarat itu harusnya ya dipakai oleh huruf makna isyarat itu. Isyarat itu kan untuk menunjuk. Ya, menunjuk isyarat itu, baik isyarat dekat atau isyarat jauh. Untuk menunjuk. Nah, makna menunjuk itu harusnya dipakai oleh huruf. Seperti juga makna tanbih untuk memberikan perhatian. Tanbih itu misalnya dengan huruf H. Ya, H, H itu kan tanbih, huruf, huruf tanbih namanya. Atau harpun nida, panggilan. Pakai apa misalnya? Ya, ini kan huruf, harpu bukan isim. Ya, jadi makna panggilan, makna tanbih untuk menarik perhatian, dan juga makna isyarat mengisyaratkan itu seharusnya dipakai oleh huruf, bukan oleh isim. Nah, tapi ini dipakai oleh isim, makanya mirip. Disebut ada kemiripan dengan huruf. Nah, cuman orang-orang Arab khusus dalam isyarat ini, dalam isyarat ini tidak menggunakan makna isyarat dalam huruf, tapi dalam isim. Ya, jadi kalau ini kan ada ya, kalau istifham ada yang dari hurufnya A. Ya kan? Syarat yang isif yang dari hurufnya ada yaitu I. Nah, kalau isyarat enggak ada dari hurufnya. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Hisham di dalam Syarah Alfiyah ini. Ya, ada namanya Audahul Masalik ya, kitab Audahul Masalik yang itu menjelaskan Syarah Alfiyah Ibnu Malik ini. Itu dijelaskan bahwa kata isyarah itu tidak ada dalam bentuk hurufnya. Tapi sebenarnya makna isyarah itu seharusnya dia adalah hak untuk dipakai oleh huruf. Tapi enggak ada. Enggak dikasih sama orang Arab. Ya, sama orang Arab enggak dikasih haknya. Tapi hanya dikasihkan ke isim. Ya, sehingga isimnya itu menjadi mabni. Huna. Ya, contoh isim isyarah itu apalagi? Zalika, hadza. Apa lagi? Hadihi. Hadihi, terus? Hadani. Nah, itu. Kalau hadani, ini bukan mabni sebenarnya. Kalau kalian kan yang udah dipelajari ini masuk mabni. Padahal ini bukan mabni, ini mu'rob. Hadani, hadaini, dalik, hadani, apa? Bukan ulai. Hadani, yang hadani, hatani. Hadani sama hatani. Enggak ulai enggak? Haulai mabni. Untuk hadani dengan hatani. Kenapa dia masuk murob? Karena dia sama dengan musana. Dan musana itu adalah ciri khas dari isim. Isim murob. Ciri khas dari isim murob. Ciri khas dari isim murob. Musana itu kan masuk termasuk pembagian isim murob. Nah, hadani ini sama dengan musana. Sehingga dia tidak termasuk mabni tetapi termasuk kepada mu'rob hadani. Kalau ini kan masih dasa, jadi enggak dijelaskan hadani masih mu'rob enggak. Iya, makanya nih diperdalam lagi. Hadani bukan mabni tapi mu'rob, dia masukin musana. I'rabnya i'rab musana. Kalau marfu hadani, kalau mansub hadaini pakai ya. Majrur hadaini sama juga hatani, hataini, hataini ya. Seperti itu. Nah, ini mana isyarat? Ya. Nah, ini yang dimaksud huna. Huna itu isyarat di sini. Kalau jauh hunaka. Kan isyarat, isyarat di sini, isyarat dekat huna. Kalau isyarat jauh, jauh hunaka. Ya, hunalika. Ya, tapi itu juga di sebenarnya dirinci lagi, bisa dirinci lagi. Seperti haza ya, haza. Haza itu yang jadi isim isyaratnya mana? Sebenarnya yang menjadi isim isyaratnya itu za-nya. Ha-nya mah harfu tanbih tadi. Ha-nya itu harfu tanbih kalau dipecah lagi. Ha-nya itu harfu tanbih, yang menjadi isim isyaratnya mah za. Za-nya aja. Ya, harfu tanbih misalnya isyarat lil qarib untuk dekat. Zalika juga sama. Zalika isim isyaratnya zalika. Ka-nya itu untuk apa itu hitobnya, makanya bisa zalika nanti sesuai dengan kita hitob kita bicara ke siapa. Ya, kalau apa zalika. Kalau yang hitob yang kita ajak bicaranya laki-laki zalika. Ya, zaliki, bisa zaliki. Kalau banyak zalikum, zalikum hukmullah kan di Al-Qur'an, zalikum. Zalikunna itu disesuaikan dengan hitob yang diajak bicaranya, bukan benda yang ditunjuknya tapi hitobnya. Kalau bendanya kan sesuai zalika tilka muannats mudzakkarnya begitu. Tapi ini orangnya, kita kan menunjuk sesuatu ya, tapi kan kita ngomongnya enggak sendirian, ngomongnya ke siapa? Misalnya saya ngomong ke Lulu, menunjuk misalnya hada maktabun. Ya, maktabun itu kan yang ditunjuknya maktabun. Berarti hada dia mudzakkar. Nah, saya hitobnya kepada Lulu. Ya kan? Gitu. Saya daliki. Tapi boleh juga dalika, tidak dirinci seperti juga boleh. Nah, gitu ya. Kemudian nah ini yang terdapat dalam bait tadi yaitu apa? Ya walis mumin humu robun wa mabni lisha bahim minal hurufi mudni kasha bahil wadni fis majik tanah wal maknawi, yang kedua maknawi wal maknawi fi mata wafi huna. Nah, yang sabahul maknawi ini berarti dia mencakup tiga bagian ya, yang termasuk sabahul maknawi mirip dalam maknanya itu ada tiga bagian, ada istifham, syarat dan isyarat. Wal maknawi fi mata wa fi huna. Kemudian yang berikutnya wa kania batin anil fi'li bila ta'asturin. Yang ketiga niyabah anil fi'li bila ta'asturin. Niyabah anil fi'li bila ta'asturin. Apa artinya? Pengganti dari fi'il. Ya, niyabah itu pengganti dari fi'il bila ta'asturin. Ya, tanpa terpengaruh. Maksudnya tanpa terpengaruh oleh amil. Ya, bila ta'asurin tanpa terpengaruh oleh amil. Nah, ini ada di mana? Ada masuk ke mana? Yaitu ismul fi'li. Isim fi'il. Makanya kenapa disebut isim fi'il? Isim ini mengganti dari fi'il. Ya kan, asalnya fi'il diganti kepada isim, makanya disebut niyabatin anil fi'li. pengganti dari fi'il, makanya ismul fi'li dinamakannya juga. Tapi syaratnya dia harus bila ta'asurin, ya, tidak boleh terpengaruh oleh amil yang sebelumnya. Artinya kalau misalnya amil itu memajrurkan, dia tetap tidak majrur karena mabni. Ya, nah apa contohnya? Nah itu, misalnya kata uskut. Uskut kan fi'il, fi'lul amri ya. Diganti oleh isim menjadi shoh. Nah ini isim ini mengganti dari fi'il yaitu uskut. Ba'uda, ba'uda fi'il madi diganti oleh hai. Hai hata. Kemudian apa lagi? Allah ada lagi. Allah. Ya, Allah. Allah itu pengganti dari salah. Ini dulu fi'ilnya dulu ya. Atawaja'u, atawaja itu saya merasa sakit, kesakitan dia diganti dengan Allah. Ini kan oh, gitu kan sakit, merasa sakit. Ya, atawaja'u itu Allah diganti oleh Allah. Ya. Atau ada lagi adrik. Ya, adrik. Adrik itu ketahuilah diganti dengan daroki. Ya, daroki. Artinya adrik. Nah, isim-isim ini mengganti dari fi'ilnya. Ya kan? Gitu. Nah dia mabni, mabni ala sukun, mabni ala fathi, gitu ya. Ini pengganti dari, tapi syaratnya bila ta'aturin, tanpa terpengaruh. Artinya gini, misalnya apa namanya, misalnya sebelumnya ada amil ya, ada amil misalnya. Amilnya apa misalnya? Akulu misalnya, akulu. Akulu itu apa? Fi'il? Fi'il fa'il ya. Fi'il fa'il akulu hayhata. Hayhata. Aku berkata hai hata. Nah, aku ini kan amil dia. Amil dia amil itu kan yang memberi pengaruh kepada yang di depan. Ya. Nah, hai hata terpengaruh enggak oleh aku lo? Tidak terpengaruh. Karena dia mabni, mabni al-fathi. Kalau murob kan terpengaruh. Makanya disebut murob itu dia berubah ya, tergantung apa? Tergantung pengaruh amilnya. Ya, kalau ini mau amilnya di belakang bagaimanapun dia tetap tidak berubah. Nah, ini yang dimaksud bila ta'asurin. Nah, ini untuk membedakan ada isim yang mengganti dari fi'il tapi terpengaruh, yaitu apa? Masdar, masdar an-na'ib anil fi'li. Masdar yang mengganti dari fi'ilnya. Contohnya apa? Ijlis. Ijlis kan fi'il. Fi'il mamad dia diganti dengan isim julusan. Makanya kan pas lagi mau belajar julusan maksudnya ijlis, furujan, dukulan maksudnya udhul, ya kan? Gitu. Rujuan maksudnya irji. Itu isim mengganti dari fi'il tapi tidak bila ta'asurin dan dia berarti bukan mabni murob karena dia terpengaruh. Misalnya apa misalnya ada amil di sebelumnya ya, ada amil ya, aku lulitulab julusan. Nah, julusan itu jadi apa dia kedudukannya? Objek ya, objek gitu. Dia menjadi objek, jadi dia punya apa? Dia punya kedudukan terpengaruh oleh amil. Terpengaruh, kalau terpengaruh oleh amil dia murob bukan mabni. Nah, kalau syarat yang mabni yang ini adalah bila taat surin, yaitu contohnya yang ini. Ya, contoh yang ini. Jadi yang dimaksud wakania batin anil fi'li bila taat surin, yang terakhir yang keempat wakaf tikorin ibtikor. Ibtikor itu butuh kepada kalimat yang lain, butuh kepada kalimat yang lain. Ibtikornya adalah butuh, fakir, kalau yang namanya fakir butuh. Ya, ibtikorin usila secara asal. Ya, jadi secara asalnya dia membutuhkan kepada yang lainnya. Tadi maksudnya sama di hurufnya yang mana tuh yang ketiga belum terbahas. Saat persamaan di hurufnya yang mana, yaitu bila ta'asurinnya. Ya tadi yang nomor tiga, persamaan dengan huruf adalah dia tidak terpengaruh oleh amil, sama dengan huruf. Ya, dengan huruf misalnya abhasu an misalnya. Abhasu an. Ya, saya mencari. Ini kan amil ya. Fil fa'il amil. Amil. An-nya terpengaruh enggak oleh ini? Oleh amil tidak terpengaruh. Dia tetap aja an, karena memang mabni, huruf itu mabni. Nah, sama juga seperti yang ini. Jadi persamaan dengan huruf dari segi dia tidak terpengaruh oleh amil. Jadi mirip dengan huruf itu dari segi ininya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, ibtikor, sama dengan huruf membutuhkan kepada kalimat lain, karena tidak bisa dipahami huruf itu tanpa kalimat lain. Betul tidak? Betul. Makanya apa definisi dari huruf? La yufhamu ma'anahu illa ila ma'ghairihi, kan? Apalagi itu. Jadi huruf itu kan tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lain, artinya iptikor, membutuhkan kalimat lain. Ya ila, misalnya ada orang mengatakan ila, ila apa, kan enggak jelas, tidak dipahami maknanya kecuali ada kalimat lain, misalnya azhabu ila suq, baru bisa dipahami. Kalau ila, ila aja enggak jelas. Ya, gitu. Ala, bi gitu. Apa maksudnya enggak jelas? Nah, begitu juga ini isim, ada isim yang tidak bisa dipahami kecuali dengan yang lainnya, yaitu mausul. Istilahnya maksudnya mausul. Contohnya alladzi. Bisa enggak ketika ada orang berbicara alladzi? Enggak bisa dipahami. Alladzi apa? Alladzi yakun. Alladzi. Alladzi jamin. Alladzi masuk ke fi'il bukan ke isim. Kalau ada enggak, kan salah. Alladzi jamin salah. Alladzi itu masuk ke fi'il karena dia butuh kepada jumlah, bukan kepada butuh jumlah. Maka jumlah yang terletak setelah mausul itu disebutnya silatul mausul. Jumlah itu fi'il jumlah bukan? Fi'il jumlah, makanya disebut jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, kalau yang namanya fi'il pasti terdiri dari dua kata, ada fi'ilnya, ada fa'ilnya. Kalau maklum, kalau yang maju ada fi'il, ada naibul fa'il. Enggak mungkin itu enggak ini. Misalnya yadribu. Yadribu ini bukan hanya fi'il aja, tapi udah satu paket, ada fi'il, ada fa'ilnya. Fa'il isi. Fa'ilnya apa? Domir huwa, domir mustatir takdir huwa. Nah, ini disebut jumlah fi'liyah. Nah, jumlah yang terletak setelah alladzi pasti fi'liyah, enggak bisa. Alladzi enggak masuk ke isim, ya kan? Ada enggak yang dicontoh dalam masuk ke isim? Tadi alladzi jamil salah. Jamil enggak usah pakai alladzi, jamil aja udah berarti. Ya. Iya, udah berarti. Nah, alladzinya pakai fi'il. Ya. Nah, seperti huruf juga tadi. Jadi ini kaftikorin usila, secara asalnya dia membutuhkan secara asal. Kenapa pakai kalimat secara asal usila? Karena untuk membedakan misalnya dengan mudhof ilaih. Ya, misalnya baitullahi. Baitullahi. baitu, misalnya mudhof, yang namanya mudhof butuh kepada apa? Mudhof ilaih kan? Baitu, baitu, baitullah. Ini membutuhkan sama. Tapi apakah termasuk ini isim yang ini? Ibtikor? Tidak. Kenapa? Karena tidak secara asal. Tidak secara asal itu maksudnya kalau dihilangkan ini dia bisa menyendiri maknanya baitun. Baitun bisa enggak dipahami? Bisa. Bisa menyendiri kalau dipisahkan. Ya kan? Bisa menyendiri. Nah, kemudian dia membutuhkannya tadi kepada jumlah bukan mufrad. Untuk membedakan dengan subhana misalnya, subhana butuh kepada apa? Subhana butuh kepada misalnya subhanallah. Nah, kenapa ini tidak termasuk? Ini karena dia masuknya kepada mufrad bukan jumlah, satu kata ya, maksudnya kepada satu kata bukan jumlah. Sedangkan ini kepada jumlah. Ya, termasuk huruf juga butuhnya kepada jumlah bukan kepada bukan kepada mufrad. Ya, makanya kayak huruf jar itu harus ada ta'aluk. Ta'aluknya misalnya gini. Alal kursi, alal kur. Apa yang alal kursi itu? Enggak jelas. Alal kursi. Apa yang alal kursi kan belum jelas kata alal kursi. Nah, harus ada ta'aluk. Ta'aluknya misalnya ajlisu. Ajlisu alal kursi. Apa yang alal kursi? Ajlisu. Itu yang disebut ta'aluk. Makanya kata bismillah itu bismillah sebenarnya kurang lengkap. Dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah? Enggak, apa yang dengan nama Allah itu sama seperti alal kursi. Ta'aluknya ajlisu alal kursi. Bismillah dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah itu? Nah, makanya dijelaskan ta'aluknya namanya ta'aluk. Ta'aluknya itu adalah kalau orang mengatakan bismillah adalah pekerjaan yang dia sedang lakukan. Kalau dia misalnya makan, membaca bismillah, berarti dia sama dengan mengatakan akulu, saya makan dengan nama Allah. Kalau lagi minum misalnya, Dina, membaca bismillah, berarti ta'aluknya apa? Asrafu bismillah, saya minum dengan nama Allah. Betul enggak? Bisa dipahami ya. Adrusu, ketika belajar baca bismillah berarti adrusu bismillah itu namanya ta'aluk. Nah, jadi huruf membutuhkan kepada yang lain. Nah, isim mabni juga sama. Nah, di sini persamaannya ibtiqarin usila. Ya, apa tadi? Wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaptiqarin usila. Nah, sampai wakaf tikron usila itu adalah macam-macam dari isim mabni. Setelah itu pembahasan tentang isim mudhof nanti. Ya, kita mengenal ini. Jadi dengan mengetahui penjelasan ini, kita tidak hanya mengetahui macam dari isim mabninya saja, tapi kita mengetahui alasan kenapa dia jadi mabni. Ya kan? Alasannya ini adalah ini. Ada sabahul wadi, ada sabahul maknawi, ada niyabatun anil fi'li, dan ada ibtiqarin usila. Ya, coba diikutin dulu ini nazumnya. Walis mumin humuk robun wa mabni. Lisa bahim minal hurufi mudni. Kasha bahil wad'i fismai jitana. Wal maknawi fi mata wa fi huna. Wa kaniyabatin anil fi'li bila. Ta'asurin wa kaptiqarin usila. Ya, beberapa menit silakan yang bagian saya baca. An-naba. Baik, urutannya udah dikasih tahu belum? Oh, urutannya sesuai ini. Ya. Atau siapa aja lah yang siap. Herawan sampai mana? Belum beres, antum juga kan? Herawan? Sampai mana yang dibaca? Sampai amma ya tasa'alu ma'ani nabayu alim al-ayat. Eh? Iya, satu paragraf. Ya, kemudian summa akomat ya. Yang lain coba, harus kebagian yang lain. Ayo. Ya dari yang paling besar dulu coba. Oh, dari sini. Ayo, cepat, cepat. Cepat, ayo latihan. Kan ini teorinya udah tinggal praktek. Oh, Dina, cek. Bismillah. Ayo, kalau enggak praktek enggak akan bisa-bisa. Oh, jadi itu. Hah? Saya urutan aja ya ini ya. Erawan udah kemarin, kemudian Ajis kan udah pertama nih. Salsa nggak ada, Suci berarti. Coba dulu Suci. Kan tujuannya untuk belajar ya adalah praktek. Kaki namanya juga. Sok baca Suci. Sedikit-sedikit. Suma sok baik, Suma. Nggak akan pernah bisa itu kalau nggak mau praktek. Cuma, nah setelah cuma apa dibacanya sih? Hah? Ih, gimana sih? Sok bareng-bareng ya sambil Suci, sambil ini. Bareng-bareng. Cuma, setelah cuma apa itu? Oke, suma. Suma ini apa? Isim fi'il huruf. Huruf. Ya. Yeah. Huruf apa? Huruf apa? Suma. Huruf atop. Ya, huruf atfin. Ako. Mat. Ako mat apa setelahnya? Ako mat dala ilu. Dala ilu, terus? Dala ilu. Itu pakai alif mam ya. Wal baro hinu. Nah ini isim fi'il huruf. Suci, isim fi'il huruf ini. Fi'il apa? Fi'il madi. Ya, tasrifannya apa? Dari kata apa? Terus akoma distatifkannya apa? Akoma tasrif usulnya dulu apa? Akoma yukimu ikomatan mukimun mukomun akim latukim ya mukimun mukomun mukomun ki apa? Kima, kima yukomu, kima yukomu itu tasrif usul. Kalau tasrif pari dari fi'il madinya, akoma, akoma, akomu, akoma, akoma, akomta, akomtuma, akomtu, akomti, akomtuma, akomtuna, akomtu, akomna. Ketika masuk ke akomta itu alifnya hilang. Kan akomta, akomtuma, akomtum hilang alifnya. Nah, akomat ini berarti fi'il madi. Ya, yang bersambung dengan apa? Ta ini ta apa? Ta ini. Ya. Jadi kalau diirobkan gimana? Akomat. Fi'il madi mabniun ala fathhi lam alahu min al-ilah. Atau litanis wafailuhu domirun mustatirun dijawabkan tapi ini entah dulu lihat dulu untuk mengetahui ini kan fi'il ma'lum. Kalau fi'il ma'lum membutuhkan fa'il. Kalau fi'il majhul naibul fa'il. Nah lihat dulu fa'ilnya lihat adz-dhahir atau domir. Adz-dhahir. Lihat dulu di depan, lihat dulu ini kan ada kata. Oh, domir, domir. Hah? Karena kan akoma itu kan fi'il muta'addi. Ya, coba Ini berarti nanti akan berbeda pendapat kalian dalam dala ilu dala ila dala ili. Dala ila dala ilu. Kalau dala ilu berarti misalnya jadi fa'il dari ini. Kalau dala ila jadi maful bi. Fa'ilnya di mana? Domir. Nah, mana yang kalian lebih pilih? Oh, domir, Ustaz. Nah, untuk membedakan itu, caranya dilihat arti. Artinya sesuai tidak? Yaitu akoman. Akoman apa artinya? Mendirikan. Dalail jama dari? Dalil. Jama dari dalil, dalail itu. Apa dalil? Dalil, udah bahasa kita. Dalil-dalil. Alasan. Ya kan? Nah, yang namanya alasan, wal barohin juga burhan. Jama dari? Burhan, barohin. Hah? Argumentasi. Argumen. Iya, sama. Barohin kan udah dalam ilmu mantik ada burhan, barohin jamanya. Ya, burhan-burhan, argumentasi-argumentasi dalil dan argumentasi-argumentasi. Nah, itu mendirikan yang namanya dalil atau argumentasi itu mendirikan atau didirikan. Dia tepatnya apakah jadi subjek atau objek? Didirikan. Jadi dia tepatnya sebagai subjek atau objek? Objek. Dalil ya. Mendirikan itu maksudnya menegakkan dalil kan bisa ya, dan dipahami kan menegakkan. Nah, dalil itu tepatnya dia menjadi objek atau subjek. Menegakkan dalil misalnya ya, menegakkan dalil atau dalil menegakkan. Menegakkan dalil. Mana yang lebih kita bisa pahami? Yang itu, yang menegakkan dalil. Hah? Menegakkan dalil. Menegakkan dalil atau dalil menegakkan? Dalil menegakkan apa? Dalil menegakkan apa? Menegakkan suatu. Oh iya, apa sebetulnya? Apa sebetulnya? Seperti misalnya misalnya roti ya, misalnya roti al-hujju kan, roti misalnya memakan roti atau roti memakan? Roti memakan ya, memakan roti atau roti memakan? Roti memakan. Jadi untuk membedakan ini adalah caranya lihat artinya, maknanya dia sesuai tidak ya. Misalnya akalal hub. Nah, akalal hujja, akalal hujja. Kalau misalnya mengatakan akal hujju, dia jadi fa'il dari akala. Pikir secara makna. Roti memakan. Masa roti memakan? Roti memakan berarti dia tepatnya menjadi akalal hujja. Berarti fa'ilnya domir mustatir huwa. Tapi harus ada pengembali, dia kembali ke mana? Dan yang namanya kembali pasti ke belakang, enggak mungkin ke depan. Oh, berarti ini. Nah, berarti ini layaknya adalah dala ila. Karena menjadi maful bi dari akomat. Nah, fi'il akomat yang maklum itu membutuhkan fa'il. Berarti fa'ilnya apa? Domir hiya. Nah, tapi yang namanya domir harus ada tempat pengembalian. Tidak mungkin ada domir tapi tidak ada tempat pengembalian, enggak mungkin. Dan tempat pengembaliannya pasti ke belakang, enggak mungkin ke depan. Yang namanya orang pulang kembali ke belakang, enggak mungkin ke depan. Ke atas ini maksudnya. Ya, ya ke belakang maksudnya ke atas. Ya itu apa? Nah, yang dimaksud hiya di sini apa? Surat. Ya, jadi surat An-Naba. Ya, jadi kita bisa memaknai di sini aku mendekatkan, maksudnya ayat atau surat An-Naba itu menegakkan dalil-dalil. Wah, nah sini ada wah apa ini? Wah apa? Wah atau pasti. Karena yang kalau ada waw kosam nggak mungkin di tengah, ada di awal, ya. wal barohi barohina. Ayo, barohina barohinu. Barohina. Hah? Ina. Ina. Barohi. Nah, kenapa barohina? Mansub. Mansub. Mansub dia atau ke dalailah, mengikuti tawabi, mengikuti kepada dalailah. Barohina. Nah, barohina ini sigotnya apa? Sigot. Oh, Mas Haji. Sigotnya apa? Kalau sigot ditanya sigot itu ya atau bentuk lah ya, bentuknya dia isim ya, isim apa? Oh, itu isim lagi lain sorry. Isim murab atau mabni? Murab. Pasti murab. Murabnya apa? Teman -teman. Isim lagi lain sorry. Mulai yang sorry. Ayo, masuknya apa? Termasuk jamak mudzakkar salim bukan? Ya. Barohina atau muslimina? Jamak taksir itu kan. Jamak taksir dari Burhan, karena dia nunnya nun asli, bukan nun tambahan. Kalau muslimun, muslimin kan nunnya tambahan, asalnya muslim. Nah kalau ini barohin, nunnya nun asli, huruf asli dari kata Burhan. Ini jangan terkecoh ya, ada huruf nunnya ada yang asli, ada yang tambahan. Burhan jamaknya jamak taksir barohin. Kemudian dalail, jama dari dalil. Ya, ini apa? Jama apa? Jama taksir. Jama taksir. Ya. Gitu. Aqamat dalaila wal barohina. Apa itu suci dibacanya? Ala. Ala itu apa? Isim fi'il huruf. Huruf, huruf apa? Ala huruf apa, suci? Masa enggak tahu ala, ala huruf apa? Ala. Ala huruf apa? Oke, ala. Ala wa huwa ala ruhi. Allahi. Allahi. Nah, ini huruf apa? Ya. Huruf ya. Ya, ala berarti huruf namanya huruf ya. Satu ya, ya. Nah, kalau mirip kan? Satu ya. Karena ada dalam ya, ada salah satu. Jalur ke iya, ada harus ada roja. Tapi itu tidak boleh. Oh, karena itu mah mudong. Tidak boleh, tidak ada tanduan atau aliklam, harus salah satunya. Nah. Ya, dia harus ada aliklam. Kalau tidak ada aliklam, tanwi. Nah, kalau tidak ada duanya, dua-duanya aliklam. Karena kenapa? Karena dia menjadi mudong. Jadi isim itu gitu ya, isim itu dia harus ada liplam. Kalau tidak ada liplam harus tanwi. Kalau tidak ada dua-duanya pilihannya berarti dia menjadi mudong. Kalau mudong itu harus tidak boleh ada tanwi dan liplam. Makanya mudrotin, tidak mudrotin di bahasanya. Nah kalau yang ini mudong, maka yang depannya mudong berarti bahasanya Robi. Robi. Nah ini kenapa juga tidak Robi? Mudong. Mudah mudahan, lemah, lemah, ya kan? Nah kalau dirobohkan gimana? Kudroti, wajah wasit kita ini wabihi ikhlu una wa ala una termasuk ya wa babu ulhiko di ulhiko mulhak di mulhakan ikutkan wa bi isrun seperti isrun isrun dan yang sama ya bab dan isrun itu salasun arbaun itu mulhak di dalam mudzakkar salim dia bukan dalam mudzakkar salim mulhak hukumnya sama dengan mudzakkar salim yaitu marfu dengan wawu mansub dan majrur dengan ya wa bi isruna wa babu ulhiko wa arduna ya ulu wa alamuna iliyuna wa arduna syadda wa sinna ulu wa alamun masuk alamun itu alami iliyuna ulu wa alamuna iliyuna alamuna jadi diirobkannya bagaimana alamin majrurun apa mudah penilai wa babu wa alamuna akhirnya di situ. Ya, baru satu kalimat ya udah kita bahas. Tapi mudah-mudahan harus ada penambahan kemampuan dan harus nanti mau untuk mempraktikkan. Ustaz ya, jangan takut salah. Karena yang namanya latihan ya pasti salah.